الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومواله أما بعد إخواني في الله رحمني ورحمكم الله أجمعين الحمد لله kita bersyukur kepada Allah yang senantiasa memberikan nikmat kepada kita. Semoga kita termasuk orang-orang yang bersyukur, yang selamat dan beruntung di dunia dan di akhirat kelak. Kita lanjutkan membaca kitab Awa'iqut Talab yang ditulis oleh Syekh Dr. Abdul Salam bin Barjas Ibni Abdul Karim rahimahullah. Kita masih pada ayat yang ke-6 yang menghalangi dan merintangi penuntut ilmu di dalam menggapai ilmu. Beliau rahimahullah telah menyebutkan kepada kita fasal atau kalam yang disebutkan oleh Al-Imam Al-Jauzi rahimahullah yang memperingatkan kepada kita tentang mengagumi diri sendiri atau bangga diri atau ujub. Beliau rahimahullah memperingatkan kepada kita sifat bangga diri, demikian juga sifat menganggap dan menilai bahwa dirinya itu punya kedudukan di hadapan orang lain. Dan seorang mukmin yang haq, seorang mukmin yang sebenarnya, seorang muslim yang hakiki, dia selalu meremehkan dan merendahkan dirinya, menganggap dirinya itu tidak ada nilainya dibandingkan dengan orang lain. Itu seorang mukmin yang sebenarnya. Kemudian kata beliau rahimahullah, waqad qila li Umar ibn Abdul Aziz radhiyallahu taala an, dan sungguh telah dikatakan kepada Umar bin Abdul Aziz, khalifah yang mulia, khalifah yang adil, sehingga sebagian ulama mengatakan ini adalah khalifah di antara khalifahnya Rasul sallallahu alaihi wasallam, yang semoga keridhaan Allah Allah berikan kepada beliau. Qala in mitta natfanuka fi hujrati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dikatakan kepada beliau, jika engkau mati, kami akan menguburkan engkau di kuburan di kamarnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, dikuburkan di samping kuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini para sahabatnya atau teman-teman beliau, para punggawa beliau, menganggap bahwa Umar bin Abdul Aziz memiliki kedudukan yang mulia, memiliki kedudukan yang tinggi, sehingga berhak untuk dikuburkan di samping kuburan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Faqala, apa kata Umar bin Abdul Aziz radhiyallahu taala an, li'an alqallaha bi kulli dhanbin ghaira syirki. Sungguh aku bertemu dengan Allah, aku menghadap Allah dengan seluruh dosa, membawa banyak dosa. Ghaira syirk, selain kesyirikan. Banyak dosa tapi dosa selain kesyirikan. Ahabbu ilayya min an ara nafsi ahlan lidzalik. Itu lebih aku senangi, lebih aku cintai daripada aku melihat, menganggap diriku memiliki hak untuk yang seperti itu. Memiliki hak apa? Dikuburkan di sisi kuburan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kata beliau apa? Bertemu dengan Allah dalam keadaan membawa banyak dosa selain dosa syirik, itu lebih dicintai daripada menganggap dirinya punya nilai, menganggap dirinya punya kedudukan yang kedudukan itu pantas untuk disandingkan dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Menunjukkan apa? Rendah hatinya Umar bin Abdul Aziz rahimahullah. Beliau menganggap dirinya tidak ada nilai. Beliau menganggap dirinya banyak salah dan dosa. Sebagaimana perkataan di atas, seorang mukmin adalah orang yang senantiasa meremehkan dirinya sendiri, menganggap dirinya itu kecil. Kalau melihat orang lain akan memuliakan orang lain. Kenapa? Dirinya kecil, dirinya rendah. Orang lain itu mulia, banyak keutamaan, banyak kebaikan, banyak kedermawanan, banyak ketaatan dan seterusnya. Ini orang yang mulia, khalifah yang mulia, memiliki sifat tawadhu, rendah hati. Qala fi tahdhibil ihya, dikatakan dalam kitab Tahdhibul Ihya, wal kibru bil ilmi wa a'dhamul afati wa aqlabul adwa. Sesungguhnya sombong bil ilmi, dengan sebab ilmu. Sombong dengan sebab apa? Ilmu. Apa penyebab pendorong yang menjadikan dia sombong? Punya ilmu, punya gelar, punya titel dari belajar. Huwa a'dhamul afat, ini adalah penghalang, perusak dan penghancur yang paling besar. Sombong dengan sebab ilmu, ini perusak, yang merusakkan seseorang, dan itu merupakan perusak yang paling besar. Wa aghlabul adwa, dan itu adalah penyakit yang paling mayoritas, paling banyak terjadi. Paling banyak apa? Terjadi yaitu sombong dengan sebab ilmu. Wa ab'aduha an qabulil ilaj, dan itu penyakit yang paling jauh dari menerima obat. Sulit untuk sembuh. Kenapa? Tidak bisa menerima obat. Maka apa? Kesembuhannya sangat sulit. Illa bisiddatin syadidah, kecuali itu bisa sembuh dengan apa? Bisiddah, dengan sangat berat. Syadidah, sudah siddah, syadidah, sangat-sangat berat, sangat-sangat sulit. Wajuhdin jahidin, juhud dengan kesungguhan, jahidin yang sangat-sangat bersungguh-sungguh. Artinya apa? Sesuatu yang sangat-sangat sulit, sesuatu yang sangat-sangat berat untuk bisa sembuh. Nasallallahu alaihi wasallam. Itulah al-kibru, sombong, penyakit yang menghancurkan. Wadzalika, dan yang demikian itu, li anna qadral ilmi azimun indallah, dikarenakan kedudukan kadar ilmu itu agung di sisi Allah, mulia di sisi Allah. Wa azimun indan nas, dan mulia, besar di sisi manusia. Ilmu itu di sisi Allah apa? Mulia. Di sisi manusia juga mulia. wa huwa a'zamu min qadril mal wal jamal wa ghayrihima. Dan dia, ilmu itu lebih agung dari apa? Kadar dari nilai harta. Ilmu lebih mulia dari apa? Harta. Wal jamal, ilmu lebih mulia daripada keindahan, kebagusan, ketampanan, kecantikan, keindahan. Ilmu lebih mulia. Makanya kalau seorang itu berilmu, walaupun dia tidak tampan, dia lebih mulia daripada seorang yang tampan tapi orang yang bodoh. Seorang itu menjadi mulia dengan sebab ilmu, walaupun dia tidak cantik, lebih mulia daripada apa? Cantik tapi bodoh. Dengan sebab apa? Sebabnya ilmu. Ilmu menjadikan mulia, dan ilmu lebih mulia daripada kecantikan dan ketampanan. Dan ilmu lebih mulia dari selain keduanya. Apa selain keduanya? Kedudukan. Ilmu lebih mulia daripada kedudukan dan lain sebagainya. Qala walan yaqdiral alimu ala daf'il kibri illa bima'rifati amrain. Dan seorang alim tidak akan mampu untuk menolak dan menghilangkan kesombongan. Di sini menunjukkan bahwa kesombongan itu bisa masuk pada seorang alim, orang yang berilmu, sebagaimana di atas. Kesombongan yang paling banyak terjadi sebabnya ilmu. Kesombongan yang paling merusak adalah dengan sebab ilmu. Kata beliau, dan seorang alim, orang yang berilmu, apakah itu santri atau ustadz atau kiai atau syekh atau yang lebih dari itu, tidak akan mampu untuk menolak menghilangkan kesombongan dari dirinya illa kecuali bima'rifati amrain, kecuali dengan mengetahui dua perkara. Ahaduhuma, yang pertama, an ya'lama anna hujjatullahi ala ahli ilmi akad, hendaknya dia mengetahui sesungguhnya hujjah Allah, dalil Allah atas orang-orang yang berilmu ini lebih kuat. Ini lebih apa? Lebih kuat. Dalil Allah, hujjah Allah atas orang yang berilmu, atas orang yang belajar, atas seorang santri, atas seorang ustadz, itu lebih kuat dibandingkan dari siapa? Orang yang tidak belajar. Wa annahu yahtamilu minal jahil ma la yahtamilu usrahu minal alim. Dan sesungguhnya itu yahtamil minal jahil, bahasa kita mungkin dimaafkan, diperingan. Kalau itu muncul dari orang yang jahil, perkara-perkara yang tidak ada apa? Udzur, ada maaf, sepersepuluhnya dari orang alim. Sama-sama satu perbuatan yang dilakukan oleh orang yang berilmu, orang yang belajar, dan orang yang tidak belajar. Mungkin orang yang tidak belajar, oh tidak apa-apa, kenapa? Ya dia tidak tahu. Tapi orang yang belajar, walaupun itu kecil, lebih kecil dari apa yang dilakukan oleh orang jahil, dia harus dituntut. Kenapa? Karena dia belajar, dia sudah tahu. Diberikan kelonggaran, diberikan maaf atas orang yang jahil. Fa inna man asallaha ta'ala an ma'rifatin wa ilmin fajinayatuhu afhas. Maka sesungguhnya orang yang bermaksiat kepada Allah dengan sebab ma'rifah, pengetahuan, wa ilmin dan ilmu, maksiat kepada Allah dalam keadaan sudah tahu, sudah belajar, sudah mengetahui, jinayatuhu, itu tindak kriminalitasnya, itu hukumnya afhasu, itu lebih jelek. Lebih apa? Lebih jelek. Sama-sama mencuri umpamanya. Satu mencuri sudah tahu hukumnya, sudah tahu hukumannya. Yang satu belum. Dia mencuri dalam keadaan apa? Jadi tidak tahu mencuri itu hukumnya apa. Belum pernah belajar tentang itu. Maka apa? Yang mencuri karena dia sudah belajar dalam keadaan tahu, ini lebih jelek daripada apa? Orang yang jahil tadi. Walaupun orang yang jahil ini mencurinya kalau nilai lebih besar, dan orang yang belajar ini nilainya lebih kecil. Walaupun seperti itu, perbuatan orang yang sudah belajar ini lebih jelek. It lam yaqdi ni'matallahi alaihi fil ilmi. Kenapa? Karena ketika itu dia tidak menunaikan nikmat Allah yang Allah berikan kepadanya di dalam ilmu. Allah telah berikan nikmat kepadanya ilmu, tapi ilmu tidak diamalkan. Makanya lebih jelek. Kalau jahil, dia tidak mendapatkan nikmat ilmu atau belum mendapatkan nikmat ilmu. Jadi bahasa kita wajar kalau dia mencuri. Kenapa? Ya belum tahu. Beda dengan orang yang sudah tahu. Dia mencuri. Loh kok mencuri? Padahal sudah tahu. Maka nilainya lebih jelek. Kejelekannya lebih besar, lebih parah. Ini yang pertama. Seorang alim tidak akan bisa menolak dan menghilangkan kesombongan kecuali kalau apa? Mengetahui bahwa hujjah Allah atas dirinya itu lebih kuat dibandingkan atas orang yang jahil. Al-amru tsani, perkara yang kedua. Anal alima ya'rifu anal kibra la yaliku illa billahi azza wa jalla wahdah. Yang kedua, seorang alim dia mengetahui bahwa kesombongan itu tidaklah pantas kecuali adalah bagi Allah yang maha perkasa lagi maha mulia semata. Orang alim tahu bahwa yang boleh sombong itu hanya Allah. Selainnya apa? Tidak boleh. Wa annahu idza takabbara sara mamkutan indallahi baghidan. Dan sesungguhnya apabila dia, orang alim tadi, orang yang belajar tadi, takabur, sombong, jadilah dia apa? Mamkut, dimurkai di sisi Allah. Baghidan, dibenci di sisi Allah. Kenapa? Karena yang berhak sombong itu hanya Allah. Kalau merasa atau seorang merasa dirinya besar, merasa sombong, meremehkan orang lain, dia tahu bahwa itu, bahwa dia akan dimurkai di sisi Allah. Dia akan dibenci oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Li hadisi Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Ini berdasarkan hadisnya Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, qala, beliau mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-izzu izari wal kibriya'u ridai, faman yunazi'uni azabtuhu. Al-izzu, kemuliaan itu adalah izari, sarungku. Wal kibriya'u, dan kesombongan, sombong, ridai itu adalah selendangku. Kata Allah Subhanahu wa taala. Faman yunazi'uni, barang siapa yang melepaskan dia dariku, melepaskan apa? Kesombongan itu dari Allah, berarti bersifat sombong, azabtuhu, aku akan menyiksa dia. Kata Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang yang sombong akan disiksa oleh Allah. Dimurkai dan dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena mengambil satu sifat dari sifat Allah Subhanahu wa taala. Wa an Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan dari sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, beliau mengatakan, la yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqalu dharratin min kibrin. Tidak akan masuk surga orang yang di dalam hatinya ada seberat biji sawi kesombongan. Tidak akan masuk surga orang yang di dalam hatinya ada seberat biji sawi kesombongan. Faqala rajulun, berkatalah seseorang, innar rajula yuhibbu an yakuna thawbuhu hasanan wa nuhu hasanatan. Ada seorang yang dia senang bajunya itu bagus, sandalnya itu bagus. Sahabat memahami bahwa baju bagus, sandal bagus, pakaian bagus berarti sombong. Faqala, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, innallaha jamilun yuhibbul jamal. Sesungguhnya Allah itu maha indah dan Allah itu mencintai keindahan. Al-kibru batarul haqa wa ghamtun nas. Kesombongan adalah menolak kebenaran dan merendahkan manusia. Merendahkan orang lain, meremehkan orang lain, menghinakan orang lain, itulah kesombongan. Ada kebenaran datang, tidak mau menerima. Meremehkan dan merendahkan orang lain, itulah kesombongan. Qalau ghamtun nas ihtiqaruhum. Ghamtun nas adalah ihtiqaruhum, merendahkan manusia, merendahkan orang lain. Di dalam hadis ini Rasul sallallahu alaihi wasallam beritakan bahwa apa? Kesombongan itu sebagai penghalang masuk ke dalam surga. Apa itu kesombongan? Menolak kebenaran. Datang kebenaran tidak mau menerima. Yang kedua, meremehkan orang lain, merendahkan orang lain. Nasallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjauhkan kita dari sifat dan sikap sombong, sehingga kita termasuk orang yang selamat di dunia dan di akhirat kelak. Wallahu a'lam bishawab. Insyaallah kita lanjutkan pada kesempatan yang lain. Subhanallahilahilahan. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafadhalu barakallahu fiikum.